Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Dari IG Imam Asa'ari 7106. Gimana hukumnya orang punya utang pada orang tua belum bayar, sedangkan orang tua sudah meninggal? Seorang anak berhutang kepada ayahnya atau ibunya, berapa dia hutang? 100 juta. Akad utang piutangnya sah, tidak ada yang batil, tidak ada yang haram. Meninggal, maka dia bicarakan kepada ahli waris yang lain bahwa dulu saya ada pinjam uang almarhumah 100 juta dan sekarang saya sudah ada uang mau bayar. Maka dibayarkanlah, nanti akan dibagi kepada ahli waris karena dia menjadi milik ahli waris. Dibagilah menurut hukum faraid. Wallahu a'lam bishawab.